penjelasan panjang dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang pendapat beliau tentang menikahi bunga apa. Kemudian penjelasan yang sangat panjang tentang untuk menegaskan pendapat beliau bahwa tidak boleh mengambil bunga riba, bunga bah. Dan alasan pokok dia adalah wadzaru ma baqiya minar riba dan walakum ru'usu amwalikum. Kalian cuma punya hak terhadap modal kalian. Dan Allah mengatakan wadzaru ma baqiya minar riba. Sisa tinggalkan sisa riba, riba yang masih ada. Ini adapun logika setelah itu maka beliau katakan ini adalah logika yang bertabrakan dengan nafsu. Maka tidak boleh, maka tidak terangkat. Yang pokok dalilnya adalah wadah memakai riba dan walaupun ru'usu amwalikum. Pokok dalil beliau untuk mengatakan tidak boleh mengambil bunga bank. Kalau orang itu menabung di bank ridawi karena terpaksa dan karena alasan keamanan, maka dia cuma boleh mengambil tabungannya saja, modalnya saja. Ada pun ribanya, dia tidak boleh ambil riba. Dia tinggalkan riba. Sama sebagaimana kemarin kita sampaikan permasalahannya dalam permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh beliau mengatakan beliau menyebut adanya ulama-ulama yang bahkan beliau katakan adalah Yusyarwi dan Ibn Aqrabi, ulama-ulama yang terkemuka yang membolehkan demikian, itu membolehkan untuk mengambil bunga bank lalu membelanjakannya di pedagang-pedagang sosial. Bahkan ini fatwa lajnah ya iman. Bahkan ini fatwa lajnah. Ulama yang beliau ditahankan itu adalah lajnah ya iman. Lajnah ya iman untuk pendapat ambil bunga bank tersebut dan belajarkan untuk kepentingan sosial. Ya demikian yang ingin kita katakan tentang akhirnya Allah ma'alim wa ma'alim fa'una Ufad Nabi Ma'alam Tanah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم Jika Umar menghukum kerabatnya dua kali lipat, lalu sejauh mana kerabat itu, siapa saja kerabat itu? Masa perlu ditanyakan tentang definisi kerabat? Ya semua yang masih jadi kerabat dalam artian kerabat dekat, maka itu yang dimaksudkan dengan kerabat. Jika hamba, jika seorang hamba sudah bertobat kemudian mengulanginya, baiknya apa yang harus dilakukan? Apa Allah masih menerima tobat dan mengampuni dosa orang tersebut? Selama dia serius bertobat, maka setiap kali bertobat maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Oleh karena itu, syarat bertobat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Ada tekad untuk tidak mengulangi. Ada semangat, ada tekad kuat dan salam, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi. Itu syarat. Tidak disarankan tidak mengulangi. Artinya, kalau seandainya mengulangi, kemudian bertobat lagi dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat, semisal tobat yang pertama, maka itu tobat yang diterima. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Allah berfirman, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Kemudian dia berdoa mengampun kepadaku, maka Allah mengatakan, hambaku ini mengetahui kalau dia memiliki hak yang mengampuni dosanya, maka aku ampuni dosanya. Setelah itu dia berbuat dosa lagi. Setelah itu dia berbuat dosa lagi, kemudian setelah itu dia menyesal lagi dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengatakan lagi, katakan lagi kepada orang ini, Allah katakan tentang orang ini.